Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala wa kana hadithu sallallahu alaihi wasallam al-qunuta fi nawazil khasatan wa tarakahu inda damiha. Adalah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam tuntunan beliau qunut dalam nawazil secara khusus dan meninggalkannya ketika tidak ada nawazil, hak kembali ke nawazil yang tadi saya sebutkan, nawazil dari a'da, ya bukan nawazil musibah-musibah, yang itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala langsung berupa penyakit, wabah dan lainnya. Itu sebutkan sebut saya dalam fatwa beliau. Walam yakun yahussahu bil fajr. Dan ketika kunut nawazil, beliau tidak khususkan di waktu subuh. Balkana aksar kunutihi fiha. Bahkan kebanyakan kunut beliau dalam salat subuh itu li ajli ma syuri'a min at-tatwil. Karena apa yang disyaratkan pada salat subuh, yaitu membanyakkan bacaan. Nanti setelah kita baca, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan makna kunut. Apa saja makna kunut? Di sini beliau sebutkan bahkan kebanyakan kunut beliau, maksud di sini berdiri lama fi hadis subuh. Karena apa yang disyaratkan pada salat subuh minat tatwil. Sudah kita baca bahasanya salat subuh itu lebih panjang daripada salat-salat lainnya bacaannya. Sehingga karena itu beliau pun kebanyakan kunutnya, kebanyakan berdiri lamanya itu karena membanyakan bacaan. Wadithisali habis salat al-fail, dan karena dekatnya subuh dengan salat malam, wa qurbi minas sahar, dan dekat dengan waktu sahur, wa sa'ati ijabah, dan dekat dengan waktu mustajab, wadithanazul ilahi, dekat dengan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, wadianha salah mashhudah, dan karena salat subuh itu salat yang dipersaksikan, alati yasaduhallah, yang disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala malaikatuhu, atau malaikatul lail wa nahar. Kama ruya hadha wa hadha, sebenarnya dibuatkan ini dan ini, artinya dalam satu riwayat disebutkan malaikat, disebutkan dalam riwayat lain dengan qaid malaikatul lail wa nahar. Fi tafsir qawli ta'ala, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Qala rahimahullahu ta'ala, nanti insya Allah kita dapatkan makna kunut, artinya kenapa beliau berdiri lama di salat subuh itu karena itu, karena manjakan-manjakan bacaan dan seterusnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa amma hadith Ibnu Fudayk Ibnu Abi Fudayk an Abdullah bin Sa'id bin Abi Sa'id al-Makhburi an abihi an Abi Hurairah kana Rasulullah sallam idza rafa'a ra'sahu min ruku min salat subuh fi raka'ah tsaniyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam jika angkat kepalanya dari ruku dari salat subuh di seulangi jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku salat subuh fi raka'ah tsaniyah, di rakaat yang kedua, yarfa'u yadayhi fiha, beliau angkat dua tangannya, fayad'u bi hadza du'a, angkat tangan membaca doa ini, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la taqdi 'alaik, innahu la yadhillu man walait, tabaraka rabbana wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fama abyana al-ihtijaj bihi lau kana sahihan aw hasanan. Alangkah jelasnya pendalilan dengan hadis ini, menjadikannya hujjah dalam masalah. Tapi kalau hadis ini sahih atau hasan, kalau hadis ini sahih atau hasan, ini sangat jelas, iya, hujjah dalam masalah. Walakin la yuhtaju bi abdillah hadza, namun Abdullah bin Abi Sa'id al-Makhburi itu la yuhtaju bi, tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan hujjah. Ini ilatnya. Nah. Wa in kana al-hakim sahaditha fil kunutan Ahmad bin Abdul Muzani. Walaupun al-hakim mensahihkan hadis beliau, tapi hakim termasuk mutasahil. Ya. Walaupun hakim mensahihkan hadis dia dalam masalah kunutan Ahmad bin Abdul Muzani, hadasana Yusuf bin Musa, kalau hadasana Ahmad bin Salih, hadasana Ibnu Fudayk, wa dhakarahu Nah, dari Taif tadi ilatnya adalah Abdullah bin Sa'id al-Khudri, Taif. Qala rahimahullahu ta'ala, na'am, sahha Abi Hurairah. Jika hadis tadi dhaif, disebutkan juga oleh Al-Hakim, Al-Hafiz dalam At-Talkhis. Tapi sekali lagi tadi, ilatnya adalah Abdullah bin Abi Sa'id al-Khudri, dhaif. Qala, na'am, sahha Abi Hurairah, qala, wallahi, la ana aqrabukum salatan bi Rasulillah sallam. Kata beliau betul. Telah sahih dari Bahrahu, beliau menyatakan, demi Allah, aku adalah orang yang paling dekat, yang paling mirip salatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah, dan di antara perbuatan Abu Hurairah adalah yaqnutu bi raqatil akhirah min salat subuh. Beliau kunut di salat subuh, di rakaat akhir salat subuh. Ba'da banyak kursi menyatakan, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Qala fayad'u lil mu'minin wa yal'anul kuffar. Yang isinya adalah mendoakan kebaikan untuk mu'minin dan melaknat kuffar. Sahih riwayat Bukhari Muslim. Namun kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wala raiba anna Rasulullah sallam fa'ala dhalika thumma tarakah. Dan tidak diragukan lagi, kunut seperti ini betul Rasulullah pernah melakukannya, tetapi kemudian beliau meninggalkannya. Yang tadi dibahas. Fahabba Abu Hurairah an yu'allimahum anna misla hadzal kunut sunnatun. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Hurairah ingin mengajari para sahabatnya, ingin mengajari para tabi'in atau orang-orang yang ada di tempat beliau salat, ingin mengajari mereka bahasanya kunut seperti ini sunnah. Ini kadang dilakukan kunut nazilah. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Wa hadza raddun ala ahli Kufah. Ini bantahan buat ahli Kufah. Alladzina krahuna kunut fil fajr mutlaqan. Ya, mereka ya membenci, memakruhkan kunut di waktu fajar mutlaqan. Inda namazil wa ghairiha. Kata mereka walaupun ada nazilah, tidak dilakukan di waktu subuh, makruh. Ini bantahannya. Bahasanya tidak. Kalau memang ada nazilah, maka kunut nawazil boleh dilakukan di semua salat termasuk salat subuh. Ini bantahan buat Al-Kufah. Wa yakulun, dan mereka ini Al-Kufah menyatakan mansuh, huwa mansuh. Wa fi'luhu bid'ah, bahkan mereka membid'ahkannya. Jadi ini tarafan at-tarful awal, yaitu kelompok yang menyatakan kunut subuh terus menerus disyariatkan. Dan ini muhdats yang disebut oleh Tariq al-Asjani radhiyallahu anhu, ibnu Nayya, muhdats. Taraf tsani ini Al-Kufah yang menyatakan kunut subuh tidak boleh sama sekali, makruh. Apakah kunut nazil atau yang lainnya? Ini taraf tsani. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ahlul hadith mutawassituna baina haula wa baina man istahabbahu min nawazil wa ghairiha. Maka ahlul hadith mutawassitun, mereka lah yang di tengah, yang di atas kebenaran antara mereka dengan haula al-kufah yang menolak, dan dengan orang-orang yang menyatakan sunnah ya qudul fajr ketika nawazil dan lainnya. Tadi taraf yang pertama qaul hadis mutawassimin haulain al-kufah, yang saya sebut tadi taraf yang kedua, wa baina man istahabba, dan menyatakan sunnah terus menerus ketika nawazil dan lainnya. Ini yang menyatakan demikian taraf awal tadi yang saya katakan. Iya, mereka menyatakan terus menerus dilakukan qunutul fajr walaupun tidak ada nawazil. Qala rahimahullahu ta'ala, wahum maksudnya adalah ahlul hadis yang mutawassitun. Maka ahlul hadis adalah as'adu bil hadis min at-ta'ifatain, adalah orang yang paling bahagia dengan hadis Rasul dari dua kelompok tadi. Kelompok pertama yang menyatakan terus menerus dilakukan, Kelompok yang kedua, Al-Kufah menyatakan makruh dilakukan walaupun ada nazilah. Namun Al-Hadis menyatakan tidak terus menerus. Tetapi kalau ada nazilah, boleh dilakukan kunut nazilah di kunut fajar. Itu Al-Hadis. Wa innahum yaknuduna haitsu qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadis, mereka berkunut sebagaimana kunut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa trukunahu, mereka meninggalkan haitsu tarakahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faiktadu nabihi fi fi'lihi wa tarkih. Al-Hadis, berkudah kepada Rasulullah kapan melakukannya dan meninggalkannya. Wa yakurun fi'luhu sunnatun wa tarkuhu sunnah. Iya, beliau menyatakan melakukan sunnah dan meninggalkan sunnah. Wa ma hadza falinkiruna ala man dawa ma alai wa lakrahuna fi'lah wa la yarawnahu bid'atan wa la fa'iluhu mukhalifan li sunnah. Kamu lingkuruna alaman ankarah inna nawazil wala rikau wala rauna tarkahu bid'atan wala tarikahu muhadibani sunnah balman konata fakad ahsana wa man tarakahu fakad ahsana. Namun kata beliau Al-Hadith tidak mengingkari orang-orang yang terus-menerus melakukannya, tidak membenci orang yang melakukannya, tidak menganggapnya sebagai bid'ah, tidak melakukannya sebagai seorang yang mengisi sunnah, sebagaimana juga tidak mengingkari orang yang mengingkari kunut ketika nazilah. Ya, tidak mengingkari orang yang menyatakan meninggalkan kunut nazilah itu bid'ah. Tidak berpendapat ahlu sunnah ahlu hadis tidak menyatakan ya meninggalkan kunut nazilah itu bid'ah, tidak. Dan juga tidak menyatakan orang yang meninggalkan kunut nazilah fil-fil itu mulai sunnah, tidak. Balaman qanata, barang siapa yang kunut nazilah di waktu fajar faqad ahsana wa man tarakahu faqad ahsana. Ini ahlul hadis. Allahu a'lam bissawab.